Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kita sampai halaman berapa, Mas? 103. Ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah, pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Razyain di halaman 103. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, qala wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allahu amrana wa la nanza'u yadan min ta'atin. Syekh Abdul Malik Ramadhani al-Jazairi mengatakan, lalu beliau berdua, Imam Abu Zur'ah ar-Razi, Imam Abu Hatim ar-Razi mengatakan, wa nasma'u, kita semua mendengar. Nasma'u, kita ini adalah ahli sunnah. Maksudnya kita di sini adalah kita para ahli sunnah, para pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar, wa nuti'u, dan kita mentaati. Liman, terhadap orang, wallahu Allahu amrana, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan wilayah kepada mereka, yang telah Allah berikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurusi urusan-urusan kita, yaitu penguasa kita. Kita mendengar dan mentaati penguasa kita, pemerintah kita. Wala nanza'u ya dan min ta'atin, dan kita tidak diperbolehkan untuk mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Beberapa bulan lalu ada jamaah di sini yang bertanya, apakah di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu juga ada bai'at, juga ada prinsip mentaati ulil amri? Jawabnya ada. Tetapi kita hanya berbai'at kepada penguasa kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin. Dan kita hanya mendengar serta mentaati pemerintah kaum muslimin. Karena yang disebut ulil amri itu pemilik urusan atau orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuasaan kepada mereka untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Urusan di negeri kaum muslimin, mereka yang mengurusi pemberangkatan haji, mereka yang mengurusi pemberangkatan jihad, ya, mereka yang memiliki kekuasaan untuk menyambung hubungan antar negara, itu penguasa namanya. Ya. Bukan kok ulil amri itu ustadz, ulil amri itu ketua yayasan, ulil amri itu ketua sekte dan aliran, bukan. Itu perbedaan antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok selain mereka, di mana masing-masing sekte itu mengaku pemimpinnya sebagai ulil amri. Tetapi mereka tidak bisa memberangkatkan pasukan jihad. Mereka tidak memiliki akses ke alat negara. Tidak bisa mereka memberi instruksi kepada TNI, kepada Polri. Mereka juga tidak bisa membangun hubungan antar negara. Berarti mereka itu bukan pemerintah. Mereka bukan penguasa. Mereka statusnya sama seperti kita, rakyat. Adapun ahli sunnati wal jamaah, ya, sejak zaman sahabat, tabi'in atba'u tabi'in, sampai hari ini, mereka menanamkan prinsip ketaatan kepada penguasa. Dan bai'at itu ya bai'at kepada penguasa kita itu. Secara bahasa artinya berjabat tangan. Tetapi bai'at di sini adalah bersumpah setia untuk taat kepada orang yang kita bai'at, yaitu pemerintah dan penguasa kaum muslimin. Dan bai'at itu tidak disyaratkan masing-masing orang harus salaman kepada orang yang akan dibai'at. Kalau pemerintah kita itu, presiden kita disyaratkan harus salaman dengan seluruh rakyatnya, ya sempal tangannya. Benar apa tidak? Jadi cukup diwakili oleh beberapa orang ahlul halli wal aqdi. Ya, mereka mengangkat pemerintah, penguasa, dan disepakati oleh kaum muslimin di negeri tersebut, maka ia pemerintah yang sah, yang harus ditaati, didengar instruksinya dan ditaati perintahnya. Ini prinsip ini merupakan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah yang disepakati oleh ulama kita. Dan prinsip ini memiliki dalil yang teramat sangat banyak sekali. Kemarin saya membawa buku judulnya apa? Qawaid Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillahi wa Rasulihi wa Wulatil Umur. Kaidah ringkas yang menjelaskan wajibnya mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati ulil amri, yaitu penguasa. Daliluhu qawluhu ta'ala. Daliluhu qawlullahi ta'ala. Dalil dari prinsip ini, perintah untuk mendengar dan mentaati pemerintah dan penguasa, itu adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada penguasa di antara kalian. Pemerintah dan penguasa itu adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina, apa makna minkum di sini? Penguasa itu adalah bagian dari kalian. Kalian siapa? Kaum muslimin. Maksudnya apa? Penguasa itu adalah orang Islam. Sehingga para ulama sepakat kepemimpinan orang kafir itu tidak sah secara syariat. Yang kita dengar dan kita ikuti perintahnya itu adalah penguasa dan pemerintah yang muslim. Surat An-Nisa ayat 59. Wa hadhihi ta'atu, dan ketaatan ini, khassatun bil amri alladhi laisa fihi munkarun. Ketaatan ini adalah khassah, khusus. Bil amri alladhi, ya, berkaitan dengan perintah yang laisa fihi munkarun, tidak ada di dalamnya kemungkaran. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam hal-hal yang ma'ruf, yang baik. Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalur Ali bin Abi Talib. Kalau penguasa kita yang muslim tadi memerintahkan untuk berbuat jahat, kita tidak boleh mentaati. Memerintahkan kita untuk minum khamer, untuk makan riba, kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi saat ulil amri itu memerintahkan kemaksiatan, bukan berarti terus kekuasaannya runtuh tidak kepakai. Kekuasaannya tetap terpakai. Paham ya? Karena tidak mungkin ada ulil amri yang bersih dari dosa dan kesalahan. Tidak ada. Ulil amri mesti ada salahnya, mesti ada benarnya. Nah, yang salah ini saat ia memerintahkan kesalahan, kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi di dalam perintah-perintah yang lain, kita tetap tunduk dan patuh. Walaisat khasatan bil umara il adilin. Ini keterangan yang sangat berharga sekali. Walaisat khasatan, dan ketaatan kita pada penguasa itu tidaklah dikhususkan bil umara il adilin, untuk diberikan kepada penguasa yang adil, penguasa yang baik, penguasa yang jahat. Tidak khusus untuk penguasa yang adil, tidak khusus untuk penguasa yang soleh, tidak khusus untuk penguasa yang baik. Tetapi ketaatan kita itu, ya, kita mendengar dan mentaati penguasa itu juga berlaku untuk penguasa-penguasa yang jahat. Penguasa yang adil. Tapi saat mereka memerintahkan kejahatan, kita tidak boleh taat. Nah, nanti perintah dia yang lain saat memerintahkan kebaikan, wajib ditaati. Paham itu? Seperti ketaatan kita kepada ayah kita. Ayah kita itu penguasa di dalam satu wilayah keluarga. Ada enggak ayah yang bersih dari dosa? Ada tidak? Seorang ayah yang bersih dari dosa. Ada? Ada. Nabi Muhammad itu bersih dari dosa. Beliau seorang ayah juga. Tapi itu khusus untuk Nabi dan Rasul. Adapun ayah-ayah yang lain mesti punya dosa dan salah. Mesti pernah memerintahkan untuk melakukan keburukan. Le, kowe nek diantemi wong, antem ana genti. Nek kowe diantem pisan, antem ana ping 10. Misalnya. Itu perintah yang jahat, tidak boleh ditaati. Tapi apakah ketika ayah memerintahkan kejahatan itu, lantas kepemimpinan ayah di dalam keluarga kita menjadi tidak sah? Tetap sah. Apakah ketika ayah kita minum khamr, kekuasaan ayah di dalam rumah tangga kita menjadi tidak sah? Dia tidak menjadi ayah saya lagi. Dia tidak menjadi pemimpin saya lagi di dalam keluarga ini. Apakah begitu? Al-jawabullah. Jawabnya tidak. Maka ketaatan pada penguasa itu tidak khusus untuk penguasa yang soleh, yang baik saja. Bal yuta'una. Bahkan para penguasa itu tetap ditaati walau kanu zalimina. Meskipun mereka itu penguasa yang zalim. Ada di antara kita yang belum familiar dengan kitab-kitab akidah ahli sunnah itu merasa aneh mendengar pernyataan ini. Penguasa zalim itu ditaati. Iya. Contohnya kwenye ayahmu mendem, kamu tetap harus hormat kepada ayahmu. Karena ayahmu itu penguasamu di dalam rumah tangga. Tapi kalau ayahmu memerintahkan kamu untuk membeli ciu, tidak boleh ditaati. Ya. Saya tetap mentaati, tapi saya kasih obat nyamuk. Gitu. Campur obat nyamuk, biar ayah saya game. Itu anak durhaka namanya. Anak durhaka seperti itu. Paham? Sehingga jangan aneh. Ya. Jangan merasa aneh. Jangan buru-buru menuduh ahli sunnah itu antek penguasa. Lah, ahli sunnah bukan antek penguasa dan bukan penjilat penguasa. Ahli sunnah jauh dari sikap-sikap menjilat. Ya, bahkan di dalam kitab yang lain, Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala menukilkan satu riwayat dari ulama ussalaf. Saya namanya agak lupa. Imam siapa itu? Imam ini, imam sunnah dia. Dia punya seorang putra yang merasa gemes dengan kejahatan penguasanya kala itu. Dia sering ngomong di hadapan ayahnya. Wahai ayah, wahai imam. Kalau saya punya kekuatan, ini penguasa model seperti ini harus digulingkan ini. Karena dia jahat, dia zalim. Ayahnya itu cuma diem aja. Ngopoi bocah ini. Nah, satu ketika si ayah ini yang dia seorang ulama besar, seorang imam ahli sunnah, dia itu selesai sholat. Dia seorang tokoh besar, panutan umat, mustikaning jagat. Panutaning umat, mustikaning jagat. Dia selesai sholat. Penguasa jahat yang tadi mau digulingkan oleh anaknya itu datang kepada si ayah ini, mengucapkan salam. Selesai sholat, selesai salam gini. Ini penguasa udah nunggu di sampingnya sini. Assalamualaikum gitu. Dia melengos ke sana. Tidak dijawab. Lalu penguasa ini lari ke sini. Assalamualaikum. Melengos lagi ke sini. Lalu dia ke sini lagi. Dia melengos lagi ke belakang. Anaknya yang katanya pengen memberontak itu melongo. Loh, Pak E, piye to Pak E? Lalu penguasa ini pergi dan anak ini mengejar lalu salaman kepada penguasa yang katanya pengen dia gulingkan itu. Setelah penguasanya pergi, anaknya ini ngomong sama bapaknya. Loh, Pak, ini nanti kan penguasa negara datang ke sini ngucap salam kok sampean malah melengos gitu. Dimarahi sama bapaknya. "Hei, dungu," katanya. "Hei, anak yang dungu, kemarin kamu ngomong apa?" "Ya kowar-kowar katanya pengen melawan, pengen meruntuhkan, pas didatangi kok kamu malah cium tangan," katanya. Itulah gambaran para pemuda di zaman ini yang jauh dari bimbingan ulama. Mereka hanya bisanya apa? Kuar-kuar. Teriak togut. Ini penguasa jahat. Pas ada kunjungan penguasa di situ, dia itu minta selfie bareng loh. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Dan saya punya teman beberapa orang. Wallahi, saya tahu dia ini penganut ajaran radikalisme. Sering ngomong togat-togut. Tapi dia mendirikan sekolah, ya, mendirikan sekolah, mengajukan bantuan ke pemerintah, dan dibanding sekolah lain, yaitu mendapatkan bantuan dari pemerintah paling banyak. Ketika pemerintah datang untuk mensurvei hasil bangunannya, dia mengadakan ritual acara khusus, ya, sambutan yang pertama, oh, monggo silahkan Pak, loh, jadi takut ikin deh ini aku ngono, iya takih aku. Dan orang-orang seperti itu banyak, paham? Banyak orang-orang seperti itu. Adapun ahli sunnati wal jamaah, dia tidak mengkafirkan penguasa. Ya. Dia mendengar dan mentaati penguasa, namun mereka paling anti untuk menjilat dan mengemis di hadapan penguasa. Seperti sikap sang imam tadi, sang ayah. Yang jauh berbeda dengan sikap siapa? Anaknya tadi. Waliyadu billah. Bal yuta'un walau kanu zalimin. Bahkan penguasa itu tetap ditaati meskipun mereka zalim. Mana dalilnya? Fa fi sahihi Muslimin. Di dalam Sahih Muslim nomor 1847, fi haditsin tawilin, di dalam satu hadis yang panjang. An Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Versi Arabnya dibaca lengkap sallallahu alaihi wasallam. Meskipun baru beberapa detik kita baca terjemahannya pun tetap dibaca lengkap sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ahli sunnah itu orang yang paling rajin bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengenal jemu, baik dalam tulisan, baik dalam lisan, karena pembacaan sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar ritual atau sekedar abang-abang lambe yang tidak ada artinya. Bahkan dia ucapan yang mulia. Gitu. Makanya antum lihat para ulama itu tidak menyingkat itu sallallahu alaihi wasallam, tidak disingkat SAW, tidak disingkat solengam, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa kata beliau? Tasma' wa tuti'u lil amir. Engkau harus mendengar dan mentaati pada penguasa. Wa induri badhahruka, meskipun punggungmu digebuki, dipukuli. Wa ukhidha maluka, dan meskipun hartamu dirampas, diambil, dikorupsi. Fasma' wa atik, kamu tetap mendengar dan kamu tetap taat. Wis sapa sing kandha kaya ngono kuwi? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim nomornya 1847. Gitu. Dan dalilnya banyak sekali, ya. Bahkan sampai ada kitab khusus mengumpulkan dalil-dalil berkaitan dengan masalah ini. Nah, hadis ini hadis panjang. Di antaranya Nabi mengatakan innahu satakunu umara. Nanti itu akan ada penguasa-penguasa. Kulubuhum kulubus syayatin. Hati mereka itu seperti hati-hati setan. Fi jusmanil insi, yang bersemayam dalam jasad manusia. Kata para ulama, apakah ada satu ungkapan, ya, menggambarkan kejahatan penguasa yang lebih daripada ungkapan ini? Nabi mengatakan nanti akan ada para penguasa. Dan penguasa rata-rata itu zalim. Mayoritas penguasa itu zalim-zalim. Nanti akan ada penguasa yang hati mereka seperti hati setan. Wis kurang piye gue. Kurang elek piye. Nabi yang mengatakan. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan jika bertemu dengan penguasa berhati setan itu, wahai Nabi? Afala nunabidahum bisayif? Apakah kami boleh melawan mereka dengan pedang? Kata Nabi, tasma'u wa tuti'u lil amir. Kamu mendengar dan taat pada penguasa. Meskipun dipukuli punggungmu. Meskipun diambili, dikorupsi hartamu. Isma' wa ati'. Kamu tetap harus mendengar dan taat. Nah, ini prinsip yang diajarkan oleh Nabi. Tetapi hadis ini seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang weng untuk meraup masa yang banyak. Lalu dia mengaku sayalah ulil amri yang dimaksud oleh hadis itu. Jadi kue kini tak kongkon kepiye wae manuto. Nyemplung sumur, nyemplung. Dusur peceran, dusuro. Karena saya ulil amri. Kalau kamu enggak manut sama saya, neraka kamu. Gitu. Ada enggak yang seperti itu? Ada, orang punya akidah seperti itu ada. Orang wangsulan? Nek omong ada ndak ditekoni wong ya rene ngono ndak. Atau mantan, mantan yang memiliki akidah seperti itu banyak itu. Karena setiap sekte itu mesti membacakan hadis ini untuk mengikat para pengikutnya supaya tidak lari kemana-mana. Ini ahli sunnah. Datang dengan kekuatan yang pasti dan kepastian yang kuat menjelaskan bahwa yang dimaksud ahli sunnah apa? Ulil amri itu adalah penguasa negeri kaum muslimin. Bukan ketua sekte, ketua aliran, ketua kelompok. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan. Harusnya kan mereka menerima upeti kan? Mereka kan bayar upeti. Benar enggak? Atau mereka menanamkan kepada pengikutnya, kamu harus bayar ke saya. Ada itu. Yang saya heran, kok yo enek pengikutnya itu. Sudah disuruh tunduk patuh, kon bayar, dikereti akidahnya, dikereti duite. Na'udzubillah min dzalik. Ngono ku leng balik, leng membela mati-matian, Yohan. La haula wala quwata illa billah. Sudah dia jatuh tertimpa tangga, mau ditolong, enggak mau. Ora apa-apa, gebuk ana sirah nganggo ando. Saya menikmati proses ini. Katanya, la ilaha illallah. Itu efek dari orang-orang yang tidak memahami prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Ada yang sudah keluar dari sekte ini, sudah keluar dia. Karena dia tidak tekun mempelajari prinsip-prinsip sunnah. Ya akhirnya terjerumus kepada kelompok takfiri yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dulu mati-matian membela ketua sektenya. Sekarang ketika sudah keluar dari sekte itu, dia gentian mati-mati mencaci maki siapa? Penguasa negara yang padahal mereka lah ulil amri yang sesungguhnya. Sebabnya kenapa? Jahil. Kejahilan. Na'udzubillah min dzalik. Karena gengsi. Saya itu dulu di komunitas saya itu orang hebat. Maksud saya kon toleh-toleh ngene, ya. Bergerak ngentekne kabeh ya. Akhirnya dia gengsi, tidak mau ngaji. Maunya ustadznya datang ke rumahnya ngajari dia. Al ilmu apa? Yu'ta. Gimana itu al ilmu? Yu'ta wala ya'ti alaih. Ilmu itu didatangi. Bukan kita nyuruh ku tak nggae kopi ning omah ya, mie instan doke loro, Pak Ustaz tolong kesini ajari saya. Nanti Pak Ustaz tak bayar katanya. La ilaha illallah. Ya. Itu orang yang tidak menghargai ilmu dan ahli ilmu. Makanya saya sendiri kurang srek dengan metode-metode apa namanya privat-privat itu. Itu menyelisihi metode belajar yang diwariskan oleh para ulama kita. Kita harus berkorban. Kita yang merendahkan diri lalu mendatangi ilmu itu dalam waktu yang lama, telaten, sabar, baru kemudian kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Semakin banyak kita kerahkan untuk mendapatkan ilmu, semakin berkah. Semakin banyak kita berkorban, semakin keberkahan itu berkumpul pada diri kita insyaallah ta'ala. Warawa aidan, diriwayatkan pula, ya, Imam Muslim meriwayatkan pula, di hadis nomor 1855. An Auf bin Malik al-Asja'i. Dari Auf bin Malik al-Asja'i. Qala, dia mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khiyarukum a'immatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Khiyaru a'immatikum, pemimpin kalian yang paling baik, alladzina tuhibbunahum, adalah pemimpin yang kalian mencintai dia, wa yuhibbunakum, dan pemimpin kalian itu mencintai kalian. Ayah yang terbaik itu ayah yang mencintai anaknya dan anaknya pun mencintai ayahnya. Itu kriteria idealnya seperti itu. Lurah yang terbaik, lurah yang mencintai rakyatnya dan rakyat pun mencintai lurah tersebut. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ya. Kemudian kalian memiliki hubungan baik dengan mereka, mereka pun memiliki hubungan baik dengan kalian. Wa syiraru a'immatikum. Sedangkan penguasa yang paling buruk adalah penguasa Alladzina tubghidunahum, yang kalian benci kepada mereka. Wa yubghidunakum, dan mereka pun membenci kalian. Seburuk-buruk ayah, itu ayah yang benci kepada anaknya, anaknya juga benci kepada si ayah tersebut. Wa tala'anunahum, lalu kalian mencaci maki, melaknat penguasa kalian. Wa yal'anunakum, dan penguasa kalian juga mencaci maki kalian. Jadi antara pemimpin dengan penguasa itu saling mencaci maki, saling membenci. Itu seburuk-buruk penguasa. Qalu, para sahabat bertanya. Kulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala nunabidhuhum inda dzalik, apakah boleh bagi kami melawan mereka saat itu, saat kami bertemu dengan seburuk-buruk, sejelek-jelek penguasa. Penguasa yang membenci kami, kami pun benci kepada dia. Penguasa yang melaknat kami, kami pun melaknat dia. Penguasa yang mencaci maki kami, kami pun mencaci maki penguasa kami. Nah, penguasa yang jelek seperti ini, apakah boleh bagi kami untuk melawan mereka, wahai Rasul? Allah, Nabi menjawab, lah, tidak boleh. Ini hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dalam sahih Muslim. Sudah sahih. Riwayat Muslim pula. Ya, kitab paling sahih nomor 2 di seluruh dunia setelah Kitabullah. Yang pertama sahih Bukhari. Yang kedua sahih Muslim. Dan dua kitab ini diterima oleh seluruh kaum muslimin. Termasuk sekte-sekte sesat itu menerima sahih Muslim, sahih Bukhari. Cuma mereka kadang menerimanya dipilih-pilih. Benar apa enggak? Sing cocok dengan ajaran sekte saya, nah ini dia. Sing kurang cocok, dibelok-belok ke maknane. Ya, yang dimaksud dengan ulil amri ini, ya aku iki. Iki loh. Rupa aku iki ulil amri. Gitu. Ahli surga. Waduh. Wong edan aku. Qalallah, Nabi mengatakan tidak. Ma'akamu fikumus sholah. Selama penguasa itu masih melaksanakan sholat. La ma'akamu fikumus sholah. Nabi mengulangi lagi. Tidak boleh kalian melawan, memberontak, membangkang, mencaci kepada penguasa yang paling jelek tadi. Selama penguasa paling jelek tadi masih sholat. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatin falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Ala, ketahuilah, man waliya alaihi walin, barang siapa dipimpin oleh seorang penguasa, fara'ahu, lalu dia melihat penguasanya, ya'ti syai'an min ma'siyatin, melakukan satu kemaksiatan, barang siapa dipimpin oleh penguasa, lalu rakyatnya ini melihat penguasanya melakukan kemaksiatan, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, hendaknya orang ini membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Ini ahli sunnah seperti ini. Jadi jangan dikira ahli sunnah saat mengajak kaum muslimin mentaati penguasa, lalu ketika penguasa melakukan kemaksiatan, ahli sunnah mendukungnya. Tidak. Ahli sunnah benci terhadap kemaksiatan, siapapun pelakunya. Apakah rakyat, apakah pemimpin. Falyakrah, hendaknya dia membenci kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Tetapi janganlah ia berani-berani untuk mencabut tangannya dari mentaati penguasa tersebut. Ya. Dan aslinya naza'a yanza'u wala yanza', kan gitu. Jangan dia mencabut tangan dari ketaatan. Tapi Nabi mengatakan wala yanza'anna, ditambahin nun yang ditasdid. Itu nun taukid, nun penekanan atsaqilah yang berat. Artinya Nabi itu melarangnya itu sangat dahsyat. Jangan mencabut ketaatan pada penguasa tersebut. Sampai dikasih nun taukid atsaqilah. Paham ya? Wa dzikrul yaddi huna sababuhu annal bai'ata kanat tatimmu bil yad. Kenapa Nabi mengatakan jangan mencabut tangan dari ketaatan? Dzikrul yad huna, penyebutan tangan di dalam hadis ini, Sababuhu sebabnya annal bai'ata, karena bai'at itu kanat tatimmu bil yad, itu menjadi sempurna dilakukan dengan apa? Tangan, yaitu dengan menjabat. Kami mengakui engkau adalah penguasa dan kami bersumpah setia kepada engkau di dalam suka maupun duka. Itu namanya bai'at. Dan bai'at itu hanya diberikan kepada penguasa. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi sampai menulis kitab Al-Bai'atu Baina As-Sunnatil Gharra Wal Bid'ati Syana'a. Ya. Makna dan hakikat dari bai'at ditinjau dari sunnah yang mulia dan ditinjau dari kebid'ahan yang hina. Jadi kata-kata bai'at ini di zaman sekarang sudah banyak sekali diselewengkan oleh oknum-oknum penyesat umat. Ya, mereka menggiring ya, pengikutnya supaya berbai'at bersumpah setia kepada dirinya. Gitu, untuk meraup simpati sebanyak-banyaknya. Padahal yang benar bai'at itu hanya ditujukan kepada penguasa kaum muslimin. Laqad ashabtu fi hadzal bab. Lianna minan nasi man yastaghilu bidda'wati lakin fi qalbihi ghillan li'a'immatil muslimin. Laqad ashabtu fi hadzal bab, dan aku mencantumkan bab ini lianna minan nas, karena ada di antara manusia man yastaghilu bidda'wah. Ada di antara manusia itu mereka menyibukkan diri dengan dakwah. Menjadi dai, menjadi ulama, menjadi ustaz. Lakin fi qalbihi ghillan, tetapi di dalam hatinya itu ada kebencian. Li a'immatil muslimin, terhadap para pemimpin kaum muslimin. Wa qad yakunu mimman yudarrisu ba'dha kutubis salaf. Sebagian ustaz ini yang menyimpan kedengkian dan kebencian ini, qad yakunu, terkadang dia itu, terkadang ya. Yakunu mimman yudarrisu ba'dha kutubis salaf. Dia termasuk sekelompok orang yang mengajarkan sebagian kitab-kitab salaf. Itu ada. Mengajarkan kitab syarah akidah ar-raziyain. Ada. Ya. Tapi apakah disampaikan full? Terkadang disampaikan full, terkadang dipotong. Setelah disampaikan full, lalu dia menambahi embel-embel. Tapi, lu ada tapinya menurut dia. Tapi, penguasa itu kalau dia tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh ditaati. Nah, itu cirinya itu. Ciri sebagian da'i yang mengajarkan kitab salaf, ya, dia ingin berkamuflase. Seperti musang berbulu apa? Domba meneh. Ndek ben wis keliru ya dibaleni. Musang berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Gitu. Para penyesat umat, etok-etoknya mengajarkan kitab ahli sunnah. Tetapi di akhir dikomen. Tapi penguasa di zaman sekarang itu beda dengan penguasa yang dulu. Jadi kita harus cerdas. Dikiranya para ulama sunnah ini bodoh. Dia yang cerdas. Atau kalau dia enggak pakai cara itu, dia tetap baca hadis ini. Tapi tidak dilanjutkan kayak yang tadi itu. Barang siapa dipimpin oleh penguasa, lalu ia melihat penguasanya melakukan kemaksiatan, hendaknya ia membencinya. Gitu. Lalu dia tekankan, kita harus benci kepada penguasa itu, benci kepada kemaksiatan, dan melakukan perlawanan. Allahu Akbar. Gitu. Kayak gitu. Wosing nom-nom, ngeruak ini menteleng. Mulih ku jikuk linggis. Tak tutuk kayak Pak Lurah. Gitu. Eneng sih kayak ngunuk. Rasmaur mesti. Sapa lah. Seperti itu ya. Maka jangan heran. Loh, kok dia itu ngajarkan kitab ahli sunnah juga loh. Iya memang. Ada sebagian oknum seperti itu. Ya, untuk mengelabui umat Islam. Liyadhara li ahli sunnah bi annahu minhum. Dia berusaha menampakkan di hadapan ahli sunnah seolah-olah dia itu berada di barisan ahli sunnah. Ingin ngapusi. Ingin mengelabui. Fa'idha wasala ila hadhal bab iftadaha. Dan ketika mereka sampai di prinsip ini, kalau prinsip yang lain mereka tidak ada masalah ya. Prinsip yang sebelum-sebelumnya itu loh. Melihat Allah di akhirat. Kan gitu kan prinsip yang kita pelajari kemarin itu. Yang dari awal kitab. Ya. Kemudian tidak boleh mempersaksikan orang itu dengan neraka ataupun surga. Sebaik apapun dia, sejahat apapun, tidak boleh memvonis sebagai ahli surga. Gak ada masalah dia, sampaikan itu. Kemudian surga itu tidak akan punah, dia kekal. Kemudian tentang arsh, ya. Kemudian status ahli sunnah. Kemudian titian neraka. Dia sampaikan dalilnya. Begitu sampai pembahasan kepada ketaatan ulil amri, iftadhaha. Kana yakunu konangan. Ya. Li'annahu. Guyunnya kok telat gitu kan. Li'annahu yakfazuhu biza'm anna ahadithahu tukhaddir syu'ub wa turabbihim alal khunu'i litawagid. Karena menurut dia, hadis-hadis ya, Nabi yang memerintahkan untuk mentaati penguasa itu justru akan mengotori bangsa dan akan mendidik mereka supaya tunduk kepada tauhid gitu. Sehingga hadis-hadis itu ima dia baca tapi dikomentari, ima dia baca tetapi tidak secara lengkap. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ala hadiri ta'biri amsalihi au yaqra'uha idza lam yakun buddun min tajawuziha. Atau dia membacanya jika memang tidak bisa menghindar. Lakinnahu yu'attilul amala biha. Tetapi dia menihilkan pengamalan dari hadis-hadis tersebut. Biza'mi annaha la tantabiku ala hadha zaman. Dengan klaim bahwa hadis-hadis tersebut itu sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi di zaman sekarang. Subhatnya klasik. Oh, penguasa, khalifah yang jahat yang kita taati itu adalah penguasa yang memberlakukan hukum-hukum Islam. Kalau ada orang nyolong dipotong tangannya. Kalau ada orang zina dirajam. Hadis-hadis ini berlaku untuk khalifah yang seperti itu. Adapun di zaman sekarang enggak ada penguasa itu. Maka kita tidak usah mentaati penguasa. Kita harus melawan mereka. Itu namanya syubhat. Paham? Dan syubhat ini sudah selesai dibahas oleh para ulama kita. Di antaranya kemarin saya membahas tentang apa? Salah satu syubhat. Tentang kitabnya siapa? Cengiz Khan kan? Kemarin saya berbicara panjang lebar tentang Cengiz Khan itu. Yang membuat satu perundang-undangan yang disebut dengan apa? Kitab apa? Tidak ada yang ingat? Kitab yang dibuat oleh Cengiz Khan. Diambil dari Al-Quran, diambil dari Injil, diambil dari Taurat, lalu diramu menjadi sebuah kitab undang-undang dan dipaksakan untuk diberlakukan di negaranya. Kitab apa? Eliasik namanya. Gimana antum mau menjawab subhat jenenge kitab Iwirapala? Maka kalau tidak ngerti, jangan memberanikan diri nonton ceramahnya ustad-ustad penyesat umat. Penasaran, rasa penasaran. Barang elek penasaran. Aku ki cem-ceman kadali penasaran iki rasane kaya ngopo ya. Enggak usah penasaran, wong barang elek kok penasaran. Ya, biarkan itu menjadi konsumsi para ulama dan para penuntut ilmu yang kuat di dalam ilmu. Karena mereka membaca itu untuk menjelaskan kemungkaran, membaca untuk membantah. Lah kalau antum baca, antum bisa bantah emang? Kalau enggak bisa jangan. Nanti malah terpengaruh itu. Ya, terpengaruh waliyadzubillah. Saya ada diberitahu tentang keberadaan seorang santri yang sudah lulus pesantren dan dia sudah familiar dengan kitab-kitab para ulama. Dia bekerja di luar pulau di sebuah salon. Pulang-pulang itu berubah jadi banci. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, beneran. Dan teman-temannya kaget semua. Maka syubhat itu untuk dijauhi, bukan untuk didatangi hanya karena penasaran. Entah yang berupa syahwat, entah yang berupa syubhat. Dan orang yang paling kuat ya, orang yang paling sehat itu akidahnya, itu orang yang paling sensitif dengan syubhat. Oh, jangan, langsung pergi. Dan orang yang paling bugar badannya itu orang yang paling sensitif terhadap kolesterol. Kayak kolesterol aja. Biasanya dia badannya sip. Ya. Alah rapopo kolesterol, ini biasanya wangi lemu. Menggampangkan. Alah gursi dek rapopo, lemu biasanya wangi. Ya aku barang ini. Tapi kalau kalau masalah itu masih oke lah karena itu bukan dosa ya. Tapi kalau syubhat ini harus benar-benar jauhi. Makanya Imam Muhammad bin Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dengan seksama dari siapa kalian mengambil agama kalian. Lihat dari siapa kalian berguru. Alah KPHP gitu. KPHP akhirnya kolesterol dipangan. Apalagi minuman bersoda dipangan setiap hari. Ujung-ujungnya sakit. Ya. Ginjalnya kena dan seterusnya karena tidak berhati-hati. Ya kalau cuma berkurang kesehatannya, kalau berkurang akidahnya, menjadi sesat dia. Ya. Dia akan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Wahum fil haqiqati yuriduna an yastaghillu syu'uba. Mereka ini para dai penyesat umat yang mengatakan, oh penguasa zaman sekarang itu beda dengan penguasa dulu. Kalau dulu iya harus ditaati, kalau sekarang enggak usah. Mereka itu secara hakikat yuriduna an yastaghillu syu'ub. Menginginkan untuk memanfaatkan bangsa dan rakyat, wa yastamiluhum li aghradihim, dan menggunakan rakyat ini yang enggak tahu apa-apa itu dikerahkan sama dia, diprovokasi sama dia li aghradihim, untuk mewujudkan keinginan para dai ini. Kalwusuli bihim ila sultah. Apa keinginan mereka kira-kira? Mereka ingin mendapatkan apa? Kekuasaan. Wuh, kami itu melalui jalur ini memperjuangkan kaum muslimin. Pret, ini dawa banget. Pret, gitu. Dawa banget. Wahadihi fitnatun aktaru du'ati hadal asr. Dan ini merupakan fitnah yang menimpa mayoritas para da'i di zaman ini. Itu. Dia memprovokasi rakyat supaya benci pada penguasa. Oh ini enggak baik, ini enggak baik, ini tidak pro rakyat, ini tidak pro Islam. Tujuannya apa? Dia lo pengin meraih apa? Tambok kekuasaan. Dan ini yang menimpa apa? Mayoritas dai di zaman sekarang. Walau aradu lil muslimina khairan. Seandainya para dai ini menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin, la lazimu gharza salafihimus salih. Niscaya mereka akan meniti warisan para ulama salafus salih. Apa yang telah ditanam oleh salafus salih. Wa haqqamu hadihin nusus. Dan mereka akan berhukum kepada nas-nas. Kepada ayat. Kepada hadis Nabi ini. Wa tarakul awatifa janiban. Dan mereka membuang egoisme, semangat, ya, yang kosong dari bimbingan ulama ul Islam. Nah seperti itu. Kalau nuruti nesu, aku kaya nesu jane. Wah aku nek pamane entuk nuket biyen-biyen nek cah. Rasa ngenteni saiki. Tetapi kan hendaknya kita senantiasa dikendalikan oleh prinsip akidah yang telah diwariskan oleh Nabi kita. Diwariskan oleh para sahabat dan generasi as-salafus salih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan antum tandai ya. Pertemuan berikutnya kita sampai di halaman 105. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca soal. Bagaimana sikap kita saat pemilu? Sering terjadi fitnah sana sini. Kita nyoblos tidak. Sedangkan amirul pemerintah kita memerintahkan untuk nyoblos salah satu. Pemilu ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Sebagian ulama ahli sunnah. Saya ngomong ahli sunnah. Sebagian ulama ahli sunnah melarang. Sebagian ulama ahli sunnah yang lainnya bahkan mayoritas membolehkan. Silahkan nyoblos. Tafadhol. Tapi cobloslah yang paling sedikit madorotnya. Dan gak usah jadi jurkam. Nyoblos kayak mingkem. Sing marai geger kowe nyoblos terus kowe lambeturah.com gitu. Mula wong Jawa ngaran iki jenenge cangkem. Nek ora dicencang ora mingkem. Jadi nanti kalau sudah nyoblos, antum mecucu kayak golek karet. Tangane dikareti ngene. Ngene. Hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil kut ila antamut. Kata Sufyan Ats-Tsauri, zaman ini adalah zaman untuk belajar diam. Waluzumul buyut, lalu mendekam di dalam rumah. Waridho bil qut, ridho dengan jatah makan pemberian Allah. Ila antamut, sampai kita mati. Jangan menyibukkan diri dengan pemilu. Kok nyoblos-nyoblos pilih mana? Menurut Ustaz mana ya surasa takon aku. Kayak nyoblos o dewi kono. Gerangannya peresoh moco apa biaya gue gini. Selama ini muslim, tol. Saya juga enggak, karena dunia pemilu itu dunia yang serba remang-remang. Dikirone iki paling apik, ternyata mak plekentris. Itu banyak seperti itu. Betul enggak? Bismillah ya Allah, saya nyoblos karena ingin mendapatkan manfaat yang lebih besar, madarat yang paling ringan, semoga engkau memberikan taufik kepada. Bismillah. Nek pengin. Kalau antum mengikuti fatwa ulama yang mengatakan tidak nyoblos, ya wis. Meneng wae, rasa, oh ku rasa nyoblos. Wi lambeturah.com neh. Gitu. Antum mau nyoblos monggo, mau nyoblos enggak monggo, tapi tolong jagali lisan. Geger. Karena ya tema-tema politik ini, tema-tema yang nuwun sewu akeh wong gatel. Bener enggak? Wong antum sing maune ra ngopo-ngopo nek pas politik iki malah dadi wartawan. Heran aku. Ikhwan-ikhwan ngaji ini malah jadi wartawan. Menurut prediksi saya, prediksi apa? Kelu anakmu wedok nangis rung cawik rung. Ngono arep prediksi politik, prediksi politik. Sekolah aja jurusan politik enggak kok tahu-tahu jadi pengamat politik. Di mana-mana, di masjid, pos ronda, warung kopi, pasar, sekolah, pesantren lho. Orang-orang ngompol semua, ngomong politik. Politik itu tidak apa namanya menjadi jaminan kemenangan. Kemenangan kaum muslimin tatkala kaum muslimin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Kalau sudah seperti itu, Allah akan turunkan pertolongannya. Wallahu ta'ala alam. Ngompol semua. Ngomong politik. Sebagai karang taruna di dalam layatan di tempat saya menggunakan kebiasaan seperti tabur bunga, payung, kendi. Jika kita disuruh untuk membawa barang tersebut, gimana sikap kita? Aja gelem nokon gawa wong. Ya kawanan lha kowe ngapa? Aku gak. Lah ngapa? Ya pokoke wegah. Lah ngapa kok wegah? Aja kakean lambe ngono. Gitu tok wae. Apakah kegiatan genduri di suatu kampung meskipun dalam rangka syukuran karena punya anak termasuk kebid'ahan karena ada rangkaian doa-doa di dalamnya? Kalau antum punya syukuran itu ya syukuran saja, enggak usah pakai ritual genduri. Contoh nih, antum punya anak, syukuran toh akikah. Itu suku apa namanya disyariatkan kalau punya anak. Atau antum selesai dari ibadah haji, dari ibadah umrah, ada yang dilakukan oleh para ulama salaf namanya an-naqiyah. An-naqiyah itu adalah walimah yang dilakukan setelah seseorang itu pulang dari safar karena rasa syukur selamat sampai rumah. Sekarang kan kebalik, bener enggak? Sebelum berangkat pesyukuran sik. Ra ngerti sak durunge numpak bis ya geblak semaput bablas. Dari ibadah haji, dari ibadah umrah. Jadi berangkat dulu haji, berangkat dulu umrah, nanti kalau sudah pulang baru melaksanakan an-naqiyah. Itu boleh dilakukan oleh para ulama kita. Apakah harus dengan genduri? Enggak. Cukup pesen nasi kebuli, dawet sak ember, ngundang tonggo. Ben nyiduk dewi-dewi. Kenapa memaksakan diri harus dengan genduren? Ya. Kan berdoa, berdoa makanya dewi-dewi. Bismillah ngono tok, cukup. Selesai alhamdulillah. Mudah kan? Nek bener-bener syukuran tenan. Ya. Atau apa? Tuku sate bekicot sak baskom. Misalnya. Disundui, dibagikan ke tetangga. Itu sudah syukuran. Adapun ritual tertentu harus enak sego golong, mambu entong, ngenteng-ngenteng, budang bayung, gereh petek, dan seterusnya. Dan harus ada, kalau enggak ada itu orang takut, itu tidak menjadi ajaran Islam sama sekali. Samakah bacaan sujud sahwi ketika kelebihan atau kekurangan? Dan caranya bagaimana? Sama. Sujud sahwi sama. Bacaannya sama. Bacaannya sama dengan bacaan saat kita sholat. Caranya bagaimana? Begini, para ulama kita sepakat bahwa Nabi itu pernah sujud sahwi sebelum salam dan pernah sujud sahwi setelah salam. Itu para ulama sepakat. Poin kedua, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau sujudnya itu kurang, maka pangapunten, kalau sholatnya itu kurang, apa kurang tahiyat, apa kurang ruku, apa kurang satu rakaat, maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Kalau sholatnya kelebihan, sujudnya dilakukan setelah salam. Poin ketiga, ada sebagian ulama mengatakan secara umum sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam tanpa harus dirinci iki kurang apa punjul. Karena dalam riwayat hanya disebutkan Nabi pernah sujud sebelum salam, Nabi pernah sujud setelah salam tanpa ada rincian sebelum dan sesudahnya. Nah, saya sendiri cenderung ke poin terakhir ini. Sujud sahwi silahkan. Antum mau lakukan sebelum salam atau setelah salam. Nek kurang setelah salam atau sebelum salam boleh. Nek punjul setelah salam sebelum salam juga boleh. Fleksibel. Tur gampang lengeleng-eleng. Apa ora? Nah, ini fatwa ini ditorehkan oleh Syekh Husain Al-Awayisah di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Muyassarah dan beliau menukilkan jawaban Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Gitu ya? Enggak gitu aja. Kurang setelah salam atau sebelum salam. Sitok tok wae mesake kancane ndak rawoman. Apakah kebijakan menteri harus kita taati? Karena saya sering melihat di medsos banyak yang mengkritik kebijakan menteri, bahkan yang bergelar ustadz. Lah ustadz ki ora patok anak mas. Ustadz dodol jimat ya oke. Bener apa enggak? Jadi gelar ustadz itu bukan dalil mas. Patokan ahli sunnah itu tidak berpatokan kepada gelar-gelar. Kebijakan menteri ya. Harus kita taati. Profesor, doktor, LC, MA, MSc. Duwa banget gelare, enggak ada artinya. Kalau dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Instruksi menteri iya, dia merupakan kebijakan yang harus ditaati selama instruksinya itu tidak berbau maksiat. Kalau instruksi menteri menyuruh kita Natal bersama ya nuwun sewu. Jangan ditaati. Tapi instruksi yang lain yang baik, ya harus kita taati. Seperti itu. Iki lengok goreng mundak cah. Wah, aku ora gelem taat. Instruksi menteri. Ya, piye nek ora gelem taat? Arti kodok. Apa arti kukus? Wah, aku tak ganti minyak zaitun ya enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa. Wong instruksi minyak goreng naik itu kan juga tidak dipaksakan toh sing tuku, sing gelem tuku wae, sing ora ya. Ya wis kan gitu toh. Nek ra gelem ya ora apa-apa. Cuman jangan memaksa orang lain untuk tidak mengikuti. Mana keterangan para ulama? Saya sudah pernah bacakan di dalam Syarah Aqidah As-Sifariniyah bahwa yang disebut dengan ulil amri itu al-imamul a'zam wa madunahu minal umara wal wuzara. Itu adalah pemimpin tertinggi di satu negara dan yang di bawah levelnya dari kalangan gubernur dan para menteri. Seperti itu. Wallahu taala alam. Jika saat ini ada yang tidak taat pada presiden meninggal dalam keadaan jahiliyah, tidak taatnya apa sih? Kalau dia sampai mencabut, wah ini presiden kita ini, saya bukan penguasa saya. Nah dia mati mitatan jahiliyah. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah, kata Nabi. Barang siapa mati dalam keadaan lehernya tidak ada bai'at, tidak ada pengakuan terhadap penguasa, atau dia mati dalam keadaan membangkang, memberontak pada penguasa, maka dia mati jahiliyah. Tapi apakah mati jahil itu mati kafir? Tidak. Tidak mati kafir. Ada rincian berkaitan dengan masalah hal ini. Apakah wanita di dalam Islam boleh menjadi pemimpin? Bagaimana Islam memandang tersebut? Tidak boleh. Demikian pula budak. Tidak boleh. Budak. Tahu budak? Budak itu orang yang diperbudak. Budak itu tidak boleh jadi pemimpin. Wanita juga tidak boleh menjadi pemimpin. Itu poin pertama. Poin kedua, apakah ketidakbolehan ini lantas mengakibatkan kepemimpinannya tidak sah? Sah apa tidak? Jawabnya sah. Durain toko sah, memang. Ojo gumun kowe. Gitu. Mula disergepi ngaji. Tidak semua yang dilarang itu mengakibatkan tidak sah. Contohnya begini, pemimpin rumah tangga, idealnya kan yang laki, wanita tidak boleh jadi pemimpin. Bener apa tidak? Saiki aku tak takon, eneng paura ikhwan pengajian dipimpin bojone wedok? Eneng apa ora? ATM-e disita. Tuku apa-apa kudu taren sing wedok. Entuk rame, nek entuk ya aku lanjut, nek ora ya ora. Jadi semuanya SNI, sudah nembung istri. Eneng apa ora seperti itu? Apakah lantas wanita ini tidak sah kepemimpinannya dan harus diceraikan, diganti dengan istri yang lain? Jawabnya kan tidak. Benar tidak? Seperti itu. Islam memang tidak memperbolehkan wanita menjadi pemimpin. Tapi kalau wanita ini berhasil menduduki tampuk kekuasaan, kekuasaannya itu sah, cuma tidak ideal. Itu ya. Dalilnya mana? Nabi mengatakan isma wa ati, ya. Dengar dan taatlah. Wa in kana abdan habasyian. Dengar dan taatlah meskipun yang menjadi pemimpin itu adalah budak Habsyah. Budak dari Habasyah. Budak dari Habasyah itu artinya lelaki yang budak, yang negro, yang hitam, yang dombli. Budak dia. Karena dalam Islam itu budak tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau dia berhasil menduduki tampuk kekuasaan, sah kepemimpinannya. Begitu. Paham ya? Demikian pula apa namanya menyembelih hewan. Menyembelih hewan itu kalau dilakukan dengan cara-cara haram, tidak boleh itu. Misalnya dengan cara menyiksa hewan tersebut. Ya. Di apa namanya? Ditualeni sikile, sikile jadikan satu diseloboki bambu atau tiang rumah anu. Itu menyiksa apa enggak? Itu menyiksa. Kalau antum enggak percaya, kaki antum itu dua diikat jadi satu gini, terus diseloboki pring. Sakit enggak kira-kira? Sakit karena itu tulang kering, dapat tulang kering diseloboki bambu. Loro tenan, itu haram perbuatan itu. Tapi hasil sembelihannya halal apa haram? Halal, sembelihannya halal. Dilarang tapi kok halal? Loh iya memang. Patokannya apa? Dalil. Gitu. Jangan pakai akal. Nek menurutku ki dilarang ya ora itu, haram tidak sah. Ya kira kowe. Kita kan beragama mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sapi yang disembelih dengan cara disiksa di seloboi pring itu halal sembelihannya. Cuma pelaku penyembelihan itu berdosa. Gitu ya. Apa hukumnya memakai sarung yang ada motif gambar makhluk hidup? Tidak boleh. Entah itu sarung, bukan hanya sarung. Sarung, baju, celana, celana luar, celana dalam. Itu gambar makhluk bernyawa tidak boleh. Mana ada motif tengkorak? Ya, orang itu motif iblis. Motif setan tidak boleh itu. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamatil musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya kelak di akhirat adalah para penggambar makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak boleh. Entah itu di baju kita atau di kendaraan kita atau dimanapun. Hasil lukisan ya, bukan jepretan foto. Kalau orang memoto itu dia tidak melukis, dia hanya menangkap bayangan. Kata fatwa banyak para ulama ahli sunnah wal jamaah. Bolehkah kita menyimpan foto anak kita untuk kenangan dan tidak memajangnya? Boleh. Syekh Mansur Hasan Al-Salman apalagi di HP gini. Dimanapun. Ya, di HP begini. Ya, disimpan di HP dan tidak dipajang. Kan kalau HP-nya mati langsung mati. Benar enggak? Demikian pula Al-Quran di HP. Al-Quran itu ada aplikasi apa? Aplikasi Al-Quran, ya, seperti ini misalnya. Ini Al-Quran ini. Ya. Nah, ini Al-Quran. Tuh, kita baca Al-Quran di sini. Kalau kita masuk ke dalam WC ngantrong ini boleh apa enggak? Ya boleh, ya tidak boleh. Kapan tidak boleh? Kalau aplikasinya dibuka. Kalau aplikasinya dibuka kayak gini, antum masuk WC, enggak boleh, dosa. Tapi kalau sudah ditutup begini, boleh. Ada ulama ditanya, loh ini kami Al-Quran gak boleh masuk ke dalam WC. Ulama ini menjawab, saya tanya, di dadamu itu ada Al-Quran gak? Kamu hafal Al-Quran gak? Hafal, di mana? Ya di sini. Kapan saja saya membacanya, saya bisa membaca Al-Quran. Di dada masing-masing antum itu kan ada Al-Quran. Mungkin ada surat An-Nas, ada surat Fatihah, ada yang Al-Baqarah, ada yang Ali Imran, benar gak? Tapi antum nek masuk WC boleh apa enggak? Ini menjawab. Mungkin ini Al-Quran loh. Boleh enggak? Lah nek rantau njur piye lehmu ngetapoli gitu. Antum boleh masuk ke dalam Al-Qur'an tapi antum tidak boleh melafadzkan Al-Qur'an itu. Diam. Demikian juga apa namanya? Al-Qur'an digital. Apa hukumnya nguntapke tilik haji? Ya boleh nguntapke masuk haji diuntapi ra itu, cah. Ngeterke haji lho. Ya wetuk ta, masuk ra itu. Kaitannya apa? Ya, boleh. Antum juga nganter wong mati wae entuk apa neh nganter wong haji. Oh, enggak boleh nganter haji, terus hajine piye? Takon berangkang. Ora entuk diterke. Terus sopir-sopir iki dosa. Boleh mengantarkan orang haji. Bagaimana caranya agar kita lebih agar kita bisa tobat dari kejahilan yang selama ini saya lakukan dan bagaimana untuk tetap istiqomah? Caranya ngaji, Pak. Obatnya jahil itu ngaji. Dawaul jahli al-ilmu. Obat dari kejahilan itu adalah ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan usaha keras. Idza a'taita kullaka al-ilmu, idza a'taita kullaka yu'tika ba'dahu. Wa idza a'taita ba'daka la yu'tika syai'an. Ilmu itu kalau kalian mengerahkan segala potensi daya dan upaya, tenaga dan harta pikiran, semua dikerahkan untuk mendapatkan ilmu, ilmu hanya akan memberi kamu sebagian saja, sebagian kecil dari ilmu. Wa idza a'taita ba'daka, tapi jika kalian di dalam meraih ilmu itu hanya mengerahkan sebagian dari potensi yang kamu miliki, la yu'tika syai'an. Ilmu tidak akan memberi kamu apa-apa. Ilmu itu bakhil. Kalau kita kerja keras untuk mendapatkan ilmu, ngaji terus, semangat. Kita hanya dapat sedikit dari ilmu itu. Kalau kita ngaji ini leda-leda, nek kober karo nek eling, nek nek wedange mangkat, nek ora ya wegi. Buat pilih ngangkring wae. Ilmu enggak akan ngasih apa-apa sama kita. Jadi harus totalitas di dalam ngaji. Apa hikmahnya semua orang Islam tidak diberikan hidayah? Dan untuk mengenal sunnah. Untuk ujian. Nah kalau semua dikasih hidayah terus gimana? Apa namanya? Allah Ta'ala membedakan mana yang sungguh-sungguh. Mana yang leda-ledi. Karena semua diberi hidayah sunnah. Ada hikmah besar di balik itu. Diketahui mana yang telaten. Meskipun dia dimusuhi dia tetap bergenggeng. Meskipun hujan dia tetap berangkat. Oh berarti Allah punya alasan. Oh lah ini orang pilihan. Itu. Ada orang yang ngaji lemah sithik, wah ngelokro. Nah, nanti dia akan diberi balasan oleh Allah sesuai dengan kadar kesungguhannya. Seperti itu di antara hikmah dan kita semua yakin bahwa di sana ada hikmah-hikmah yang sangat besar yang terkadang kita ketahui dan kita tidak mengetahui. Izin bertanya, apakah hukum qisas hanya berlaku untuk orang dewasa atau belum baligh juga? Apakah anak-anak di bawah 17 tahun jika membunuh harus dikisos juga? Ada rincian khusus dalam masalah ini dan itu bukan kewajiban kita. Itu kewajiban ulil amri. Kalau ulil amri melaksanakan, alhamdulillah. Tidak ya, kita sabar. Dan antum tidak akan ditanya nanti, kowe mbiyen melu ning kajite kok kenapa tidak memberlakukan qisas? Enggak. Antum tidak akan ditanya. Yang ditanya itu pemerintah, penguasa kita. Jadi jangan mengurusi hal-hal yang tidak menjadi urusan kita. Gitu. Seorang yang cerdas, dia lebih mengutamakan keselamatan diri pribadinya sendiri dulu. Gimana caranya saya mentauhidkan Allah? Gimana caranya saya menjauhi dari kesyirikan? Lalu menyelamatkan keluarga saya. Dan gitu. Kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka. Ini yang terpenting. Ini yang paling urgent. Penguasa, kalau kalian tidak menegakkan, nanti kalian masuk neraka. Ayo kamu itu harus melakukan. Kalau kamu tidak melakukan, saya akan melawan kamu supaya kamu melakukan. Antum itu nanti tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa waktu kamu hidup di dunia, penguasamu tidak memberlakukan, kok kamu kok diam saja? Antum tidak akan ditanya itu. Antum akan ditanya tiga pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man Nabiyuka. Tuhanku adalah Allah. Terus kenapa kalau kamu masih tidak yakin bahwa Allah yang memberi rizki? Sehingga kamu masih terpengaruh untuk mengikuti ritual-ritual yang aneh. Maka gugurlah pertanyaan pertama. Nabi saya Nabi Muhammad. Kenapa sunnah Nabi tidak kamu lakukan? Kenapa larangan Nabi kamu terjang? Gugur kita. Maka seorang yang cerdas ia lebih mengutamakan keselamatan diri dan keluarganya. Kalau diri dan keluarganya sudah oke, lalu dia mengajak tetangganya, kawannya, sahabat karibnya yang bisa dijangkau. Dan nek antum arep nasihati penguasa piye carane? Tak krungu piye carane? Leh mu arep nasihati piye carane? Wong ketemu ya angel. Bener enggak? Kita itu mungkin sampai mati enggak bisa ketemu salaman dengan presiden lho. Mau apa orang kira-kira? Jur piye leh arep menasihati? Dengan caci maki? Dengan ngebom itu bukan menasihati itu. Itu pemberontakan seperti itu. Allahu taala alam. Adakah dalil yang melarang mencabut rumput di pemakaman? Ada teman bilang bahwa rumput di pemakaman berzikir. Bukan hanya di pemakaman. Semua tanam-tanaman itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan-hewan semuanya berzikir kepada Allah ta'ala. Iki anu iki. Kebablasan nganti kewan li arep ngelakoni urip. Lagu iku nek arep kelan aja dirajang-rajang brambange berzikir. Arep bleh sapi aja dibleh sapine berzikir. Kowe arep mangan soto sotone berzikir. Oh lah wong-wong ngene. Ya kalau rumput itu kotor ya dicabut dibuang. Kalau tanaman mengganggu ya diketok gitu. Allah yang menciptakan itu, Allah yang membuat mereka berzikir, Allah juga yang memerintahkan kita untuk menyembelihnya. Allah juga yang memerintahkan kita untuk memangkas gangguan-gangguan. Itu. Jadi memahami satu dalil itu harus dari banyak sisi. Bukan hanya dari satu sisi. Oh gajahi kayak bumbung gede. Ya. Ora gajahi opat kapit. Gitu, cilik. Ini ngeriwok-riwok. Pucuk. Wih buntute. Bukan gajah. Yang itu kakinya. Yang ini belalainya. Dia tidak lengkap di dalam memahami satu dalil. Bagaimana hukum sholat di belakang orang yang mengatakan tahu hal-hal? Tidak boleh. Jangan sholat di belakang dia. Barang yang hilang dan amalan-amalan dikir tertentu. Ngapusi orang bisa mengetahui perkara gaib itu. Bohong besar. Mas, kita jadi orang Islam harus cerdas. Ojo gampang diapusi. Jadi ngerti barang gaib narik pusaka wujud. Ngono iki percaya. Padahal dia sudah ndelik ke itu sebelumnya. Yakin itu mas. Alah, kowe ora weruh dhewe, dadi kowe ya ora anu nek aku ngono percaya, kowe sing ora weruh dhewe. Wong kowe weruh guru ngerti-ngerti enek to. Dia pusi. Enggak ada orang tahu hal gaib itu. Wallahi tidak ada. Pernah ada video, nanti semoga ketemu tak share, ora ketemu ya ora tak share. Ada seorang apa jenenge? Reporter televisi mewawancarai orang yang katanya mengklaim tahu perkara gaib. Di wawancara, apakah Anda tahu perkara gaib? Iya, saya itu mengetahui yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Langsung ditapuk, pok, langsung gelasar gitu. Gitu. Kalau kamu mengetahui yang belum terjadi, harusnya sebelum saya napuk, kamu sudah begini. Bener apa enggak? Wes, orang-orang yang katanya tahu perkara gaib itu tapuan. Ngurak mesti nyonyor lambe nih. Apa hukumnya memberikan kulit kepada takmir masjid? Dan di saat serah terima yang menerima adalah ketua takmir langsung. Sedangkan ketua takmir tersebut statusnya juga sahibul kurban. Tidak boleh. Akan tetapi beliau juga ikut dalam pengurusan motong-memotong. Tidak boleh. Apa diapakan tadi? Dijual. Diapakan? Dan di saat memberikan kulit kepada takmir masjid. Ya, boleh sih memberikan. Ya, tapi bukan sebagai opah. Yang tidak boleh dijual, ya. Kalau dia menjadi panitia kurban, dia tidak boleh menerima opah berupa daging ataupun kulit. Tapi boleh enggak dia dikasih kulit? Boleh, kalau orang lain juga dikasih kulit dengan jumlah yang sah. Sama. Tapi kalau dia ini pemilik kurban, misalnya dia si ketua takmir nih, dia kurban kambing gitu ya, atau kurban sapi. Lalu dia minta kulitnya, boleh wong kurban itu punya dia kok. Boleh, kulit engko nggo aku. Lah terus iwake sing pundi? Iwake ya sampil mburi, iwa tengen ngarep mburi. Karo ndase ya ngono. Sing disedekake napa Pak? Sikile kuwi lumayan kuwi. Kuwi ngelawu sak RT lho kuwi ngono. Oh, lah wong ra cethong gitu. Tapi kalau dia mengatakan itu sah enggak kurbannya? Sah nek tegelatine. Dan siap dipisui wong sak desa. Seandainya kita membangun rumah bertepatan di bulan Ramadan dan tukang bangunannya itu muslim tapi tidak puasa dengan alasan tidak kuat karena pekerjaan berat, lalu apakah kita juga ikut dosa? Nah ini, kita harus membedakan mana yang disebut hikmah dan mana yang disebut illah. Ya. Illah, penyebab seseorang boleh meninggalkan puasa Ramadan itu adalah sakit dan safar. Wa man kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhor. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, maka ia meninggalkan Ramadan dan mengganti di hari yang lain. Ngelak, ngelih itu tidak menjadi alasan untuk meninggalkan puasa. Kecuali kalau tukang itu nangku nek poso dek mai dadi kumat gitu, lah dia boleh. Dan tidak kuat ini sesuatu yang sangat nisbi, relatif sekali. Tukangnya ini masih muda, gagah, gede dhuwur, tapi nek poso ora kuat. Meskipun dia bekerja sebagai tukang. Sebaliknya, bapak saya itu, dia sudah sepuh loh. Usianya udah mungkin 70. Iya. Dia ngarit pari loh, yang tengah sawah panas sedino, dalam keadaan puasa kuat. Jadi kuat-ra kuat itu bukan terletak pada fisik, tapi karepeati. Kecuali kalau dia puasa akan mengakibatkan dia sakit, baru dia boleh. Baru dia boleh apa? Mengakibatkan puasa. Cari tukang yang puasa. Nek reneng yo, menunda pembangunan omah itu yo gini toh. Nek bangunnya ora pas posong itu yo gini jani. Anu ini harus menyesuaikan dengan dalil. Jangan dalil disuruh menyesuaikan dengan anu-anu. Nanti khawatirnya, nanti antum ditanya oleh malaikat, man robuka, waman nabiyaka, anu. Gebuk goto sirai momrot. Ya. Apakah boleh melawan pemerintah, penguasa yang bukan muslim, yang kafir, yang bertindak zalim kepada rakyatnya? Ada rinciannya. Jika dengan melawan itu justru malah akan timbul madorot besar, korban yang berjatuhan itu semakin banyak, maka tidak boleh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditimbang antara maslahat dan madorot. Ketika madorotnya lebih besar, kerugiannya lebih banyak, rakyatnya malah banyak yang mati, saat itu tidak boleh kita melawan. Tapi kalau dengan melawan, yakin 100% kita bisa menumbangkan dia, boleh. Kalau yakin persenjataan kita ada, TNI, Polri, semuanya gabung ke kita, ini kan ra mungkin gitu. Maka yang menjadi sikap kita hanya bersabar, lalu melaporkan penguasa yang zalim ini kepada penguasa yang tingkatan levelnya di atasnya dia. Dan ya presiden ya lapor yang DPR kan, no? Lapor yang MPR, biar mereka yang menegur. Begitu kira-kira. Nek yang zalim itu lurah ya, kita lapor kepada camat. Camat telah diterima, lapor bupati. Terus gitu ke atas. Kalau tetap tidak ditanggapi, kita adukan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.